Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana ij'alna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin. Ukhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita masih berada di dalam kajian kitab Sulam Taufik. Kita langsung saja, kita sudah sampai kepada bab baru, sudah masuk bab solat, bab taharah, bab solat. Faslun fasal. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila anqal faslun fasal. Faminal wajibi, termasuk dari kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, adalah melaksanakan khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Untuk bisa melaksanakan, kita sholat lima waktu dalam sehari dan semalam. Dalam hadis sahih disebutkan, Imam Bukhari meriwayatkan, khamsu salawatin lima waktu, sholat lima waktu katabahunallahu ta'ala ala ibadihi, diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Qala sa'il, kemudian ada yang bertanya kepada Nabi waktu itu, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apakah ada lagi kewajiban kami untuk melakukan sholat selain daripada sholat lima waktu? Qala la illa an tutawwa'a, enggak ada lagi kecuali engkau ingin melakukan sholat sunnah. Kemudian sebelum melaksanakan sholat, kita harus tahu tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat kapan kita akan melakukan sholat lima waktu tersebut. Yang pertama adalah adh-dhuhru, waktu zuhur. Kita harus tahu dan mengerti. Sebab nanti di dalam ibadah itu, di dalam ibadah ada dua kaidah, ada kaidah. Keabsahan dalam ibadah harus terkumpulkan dua hal. Di dalam ibadah harus ada dua hal. Khususnya di dalam urusan waktu sholat ini. Yang pertama adalah ada dhannul mukallafi. Dugaan seorang mukallaf yang melakukan sholat. Dan yang kedua adalah hakikatul amri, hakikatnya permasalahan tersebut. Maknanya begini, kalau ada orang ingin melakukan sholat, maka di saat ia melakukan sholat sudah harus ada dua hal tersebut. Di dalam urusan waktu, yang pertama, waktu dia melakukan sholat harus ada dugaan kalau waktu sholat sudah masuk. Dan yang kedua, harus terbukti kalau dia sholat di dalam waktunya. Kalau salah satu dari dua ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Contoh, ada satu orang tidur. Tidurnya jam 10 pagi, zuhurnya jam 12. Jam 10 pagi, ya jam 10 pagi menjelang siang dia tertidur. Kemudian dia bangun jam 1 siang. Jam 1 siang sudah masuk waktu duhur. Karena duhurnya jam 12. Cuman dia terbangun langsung sholat dia. bangun langsung ambil air wudhu lalu melakukan sholat. Ditanya oleh temannya, kok kamu sholat? Sholat apa? Aku sholat duhur. Memang waktu sudah masuk, dia hanya ngetes saja. Rupanya yang melakukan sholat mengatakan gak tahu. Berarti gak tahu, dia tidak menduga sama sekali kalau waktu sudah masuk. Dan tidak melihat jam. Dia tidak menduga waktu itu sudah masuk. Maka sholatnya orang tersebut tidak sah. Kenapa? Biarpun sholatnya di dalam waktu, yakni jam 1 adalah waktu duhur, cuman waktu dia melakukan sholat, dia tidak menduga kalau waktu sudah masuk. Atau sebaliknya, orang menduga waktu sudah masuk, akan tapi hakikat dia belum masuk juga tidak sah. Contoh, orang tertidur. Orang tidur jam 10 pagi atau jam 9 pagi. Kemudian dia terbangun, ada temannya yang iseng. Jamnya sudah dikasih jam, bangun baru jam 11 dia. Rupanya ada temannya yang iseng, jamnya ditaruh di jam 1. Astagfirullah, jam 1. Lalu dia pergi ke toilet, ngambil air wudhu, lalu melakukan sholat. Allah, wassalamualaikum. Berarti dia benar-benar telah menduga waktu sudah masuk. Tak tanya pas telah duduk-duduk, ngelihat jamnya sendiri yang ada di tangannya, kok baru jam 11.20? Biarpun dia sudah menduga waktu sholat tadi, menduga, tapi hakikatnya belum masuk waktu sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Ini yang harus pahami. Dua hal harus ada di saat ada orang mau melakukan sholat. Yang pertama adalah dhon, dugaan seorang yang ingin melakukan sholat. Yang kedua adalah harus hakikatul amri. Hakikatnya memang sholat, waktu sholat sudah masuk. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu perlu kita mengetahui kapan waktu duhur itu tiba. Agar nanti di saat kita melakukan sholat, dhon, ada dugaan. Jadi kapan Anda ingin melakukan waktu sholat, harus kita menduga kalau waktu sholat sudah masuk. Harus. Al-zuhur wa-zuhur, wa-waktuha dan waktu zuhur. Ini semua bisa diketahui tanpa harus melihat jam. Tidak harus dengan jam. Ada ilmu-ilmu yang dihadirkan oleh para ulama terdahulu bagaimana kita bisa mengetahui waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Tidak harus pakai jam. Alam ini bisa kita jadikan tanda-tanda kalau waktu sudah masuk. Kalau waktu duhur itu waktu salat duhur itu idza zalati syamsu. Kalau kita tahu matahari yang meninggi dari ufuk timur. Kemudian pas matahari di saat siang tegak di atas kepala kita, maka ini namanya waktu istiwa. Kemudian di saat tegak di kepala kita, sedikit geser sedikit. Jadi mataharinya sudah geser ke arah kiblat, geser, maka saat itu waktu zuhur sudah tiba. Jadi yang penting keluar dari waktu matahari di atas kepala kita, geser sedikit, sudah masuk waktu zuhur. Biasanya kalau di kampung-kampung, di musola, masjid-masjid zaman dulu itu ada. Di depan masjidnya ada sebuah bangunan kecil, kemudian ada besi yang ke atas, kemudian ada garis-garis sebagai tanda. Nanti di situ bisa diketahui bahasanya kapan waktu zuhur, kemudian kapan waktu asar. Jadi tanpa harus melihat jam, cukup mengandalkan matahari. Ini. Kemudian setelah itu, ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira waktul istiwa'i. Selain waktu istiwa. Jadi waktu istiwa, waktu tegak di atas kepala kita. Kemudian kalau sudah tergeser sedikit saja ke arah barat, maka berarti bayangannya geser ke arah timur. Matahari dari arah timur. Matahari arah timur berarti bayangannya di arah barat. Kemudian di saat matahari berada di atas benda tersebut, maka istiwa. Hampir tidak ada bayangannya. Kemudian setelah itu matahari bergeser sedikit, maka bayangannya ke arah timur, mataharinya ke arah barat, sudah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Nah, waktu duhur itu terus memanjang sampai jika bayangan benda tersebut, bayangannya sama dengan panjangnya benda tersebut. Jadi kalau ini adalah, kita buat begini, matahari dari arah sana. Kemudian ada bayangan. Jika bayangannya ke sini. Bayangannya itu mithlu, sama. Antara bayang dengan bendanya itu sama panjangnya. Itulah berakhirnya waktu duhur. Berakhirnya waktu duhur. Enggak harus pakai jam, bisa. Wal asru, kemudian masuk waktu asar. Wa waktuha min ba'di waqti dhuhri, setelah selesai waktu duhur. Kapan matahari, kapan bayangan pulpen tersebut atau bayangan benda tersebut sama dengan bendanya, itu waktu duhur selesai. Baru setelah lebih, itulah masuk waktu asar. Bersambung antara waktu duhur dengan waktu asar. Ila maghrib syamsi, sampai matahari terbenam. Waktu asar memanjang sampai matahari terbenam. Jadi enggak usah pakai jam, betul itu. Matahari terbenam di mana? Di tempat yang hamparan tanpa ada bukit dan gunung serta bangunan. Jadi kalau tempatnya datar, itulah yang bisa untuk mengetahui kapan maghrib itu tiba. Kalau di balik bukit jam 4 sore, maghribnya jam 6, jam 4 sore bisa saja matahari sudah hilang. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah jika kita diumpamakan di sebuah hamparan luas, maka di saat matahari sudah tenggelam semuanya. Bukan setengah, bukan seperempat. Sudah hilang matahari, yang tersisa adalah sinar memerah atau sinar memutih ke atas. Maka matahari selagi terbenam, sudah tidak ada, maka maghrib. Namanya maghrib. Maghrib itu sendiri dari segi bahasa adalah terbit terbenamnya matahari. Waktu terbenamnya matahari, waktu maghrib. Ini. Kemudian, wal isya, wal maghrib. Wal maghrib waktuha, waktu maghrib, adalah min ba'di maghribi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Kalau waktu maghrib itu waktunya, ini adalah pendapat qaul qaddimnya Imam Syafi'i yang akhirnya dikedepankan, diutamakan. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang terbaru itu agak repot dan tidak dipakai oleh para ulama Syafi'i ya. Waktu maghrib itu waktunya pendek banget, yaitu cukup seseorang mengambil air wudu, kemudian menutup aurat, kemudian melakukan sholat maghrib, kemudian melakukan sholat dua rakaat, dan berakhirlah waktu maghrib. Akan tetapi pendapat dahulu akhirnya ditarjih, didahulukan, yaitu waktu maghrib adalah mulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah yang di ufuk barat. Jadi mega merah itu tidak lain daripada sisa-sisa sinar matahari yang berpadu dengan mendung-mendung yang di atas, sehingga menjadilah mega merah. Merah matahari, sinar matahari bertemu dengan mega atau kabut di atas menjadi merah. Kemudian bersama hilangnya merah inilah hilangnya waktu maghrib. Bersama hilangnya mega merah, maka hilanglah waktu maghrib. Wala isya, bersambung setelah itu. Setelah hilangnya waktu maghrib, mega merah itu hilang, maka masuklah waktu isya. Wa waktuha, dan waktu isya itu, wala isya'u waktuha wa waktuha, min ba'di waktil maghribi, setelah waktu maghrib, ila tulu'i al-fajri sadiki, panjang waktu isya. Sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar ada dua. Yang pertama adalah fajar kidib, fajar kadib. Kadib maksudnya adalah bukan fajar sesungguhnya. Dan memang saat itu memang ada terang yang menjulang ke atas, dan setelah itu akan redup dan hilang kembali. Baru kemudian akan muncul sinar, bukan matahari, sinar yang melebar di ufuk timur. Dan sinar itulah yang merata, itu namanya fajar shadiq. Beneran dia. Maka di saat fajar shadiq keluar memancar, maka waktu itulah waktu subuh tiba dan waktu isya berakhir. Dan waktu itulah juga waktu orang terakhir boleh melakukan sahur. Wasubh. Wasubhu wa waktuha, dan waktu subuh adalah min ba'di waktu isya'i, waktu isya ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Waktu subuh adalah Di saat fajar shadiq tiba, maka nyambung sampai terbitnya matahari. Matahari terbit. Tidak harus semua matahari terlihat, tidak. Sekali lagi matahari sudah mengintip dunia, maka saat itu berakhirlah waktu. Waktu subuh. Sebelum keluar semuanya. Itu waktu subuh. Jadi ini semua bisa mengandalkan kepada alam. Di saat matahari terang, di saat kiri kanan kita hamparan, bukan di tengah hutan belantara, bukan di balik bukit-bukit, bukan di dalam gedung. Ini ukurannya di tengah, di hamparan terbuka. Baik, inilah waktu subuh. Fatajibu hadhil furudi, fatajibu maka wajiblah hadhil furudu, fardu-fardu salat ini fi awqatiha, tepat pada waktunya, ala kulli muslimin, bagi seorang muslim balihin akilin, seorang muslim yang balik akil, maksudnya orang mukallaf. Cuman syarat mukallaf tidak disebut semuanya di sini. Masih ingat syarat taklif ada 4. Seorang akan disebut sebagai mukallaf yang artinya dia mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat, puasa dan lainnya, dengan catatan, dengan 4 syarat. Yang pertama, dia adalah orang yang berakal, bukan orang gila. Orang gila tidak punya kewajiban apapun. Dan yang kedua adalah, dia adalah orang yang balig, sudah dewasa, wanitanya keluar darah haid di usia 9 tahun atau keluar mani, dan kaum laki-lakinya usia 9 tahun keluar mani. Kalau tidak ditunggu hingga sampai usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun biarpun tidak keluar mani, tidak haid, maka anak tersebut sudah dianggap sebagai anak-anak yang sudah balig bil umri, dengan umur. Nah, di sini mukallaf. Yang kedua adalah anak dewasa, balig. Yang ketiga adalah salamatul hawas, pendengarannya atau penglihatannya selamat, pakai atau. Bisa melihat atau bisa mendengar. Yang keempat adalah balaghatu da'watu, sampai kepada seruan dakwah. Nah, di saat seseorang memenuhi 4 tersebut, maka dia harus mengambil Islam, dan setelah dia berislam, maka wajib melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat. Maka fatajibu ala hadhil furud, fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim yang berakal, yang balig, tahirin, suci, bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas. Fa yahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udhrin. Enggak boleh mendahulukan salat sebelum waktunya. Zuhur jam 12 siang. Dia mau pergi jam 12 kurang seperempat salat zuhur. Kenapa? Daripada nanti di jalan kita enggak dapat tempat, mending salat saja sekarang. Tapi zuhur belum masuk, enggak sah salatnya karena belum waktunya. Dan juga tidak boleh menunda salat. Ta'khiruha, menunda salat enggak boleh. Anhu, dari waktunya, li ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Maka nanti ada udhur, orang boleh menunda sholat, termasuk jamaah. Orang boleh menunda sholat. Termasuk udhur di dalam orang boleh meninggalkan sholat, yang nantinya dikodoh adalah orang tertidur, dan orang lupa tertidur. Tidur dia jam 10 siang, kemudian bangun-bangun asar, zuhurnya di mana? Dikodoh. Tertidur, sama orang yang lupa dalam keadaan halal. Lupa menyambut ibunya yang baru datang, Masya Allah, sampai lupa zuhur. Enggak dosa dia. Bukan sengaja. Mungkin karena orang tuanya jarang, sudah berumah tangga, pas didatangi ibunya, didatangi gurunya, sampai dia terlena lupa, Masya Allah, sampai lupa sholat. Lupa dengan sesuatu yang halal, maka menjadi sebab dia tidak dosa. Tapi kalau dia lagi main gaplek, lupa. Nonton film lupa sampai tidak sholat, haram. Selesai. Jadi tidak boleh didahulukan sebelum waktunya, dan juga tidak boleh ditakhir, ditunda, kecuali ada udzur. Sampai di sini pembahasan selesai. Kemudian pembahasan baru lagi. Wa in tora mani'un, kalau tiba-tiba ada datang kepada seseorang yang sudah wajib melakukan sholat, mukallaf, balik akil, selamat anggota tubuhnya, pendengar, selamat indera pendengaran atau telinganya, kemudian dia juga mendengar dakwah dan Islam, dan dia sudah wajib melakukan salat, tiba-tiba ada yang datang, ada udhur, ada manik, yang menjadi sebab dia tidak boleh sholat. Contohnya apa? Haid. Seorang wanita sudah dewasa dia, maka dia wajib melakukan sholat. Tak tahunya, tiba-tiba haidnya datang. Maka di saat haidnya datang, dia tidak wajib lagi melakukan sholat. Bahkan kalau melakukan sholat, sholatnya haram. Dan kemurahan dari Allah, kalau sholat ditinggal dalam keadaan haid, tidak wajib diqadha. Untung, kalau suruh qadha pusing. Umir nabi qadha'i siyami walam nu'mar bi qadha'i sholati. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, kata wanita ini, Siti Aisyah. Oh. Kami diperintahkan untuk mengqadha sholat dan tidak diperintah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha sholat. Tapi ada sholat yang harus diqadha karena haid. Ini contohnya. Tidak semuanya hari ini. Makanya fahami tolong ini yang haid enggak paham enggak apa-apa ini. Apa itu idza tar'a mani'un? Kalau kamu tiba-tiba datang haid, hei para wanita, ba'da mamadha min waqtiha mayasauha wa tuhraha. Kalau tiba-tiba haidmu datang setelah masuk waktu sholat dan diperkirakan antara masuknya waktu sholat dan darahmu keluar itu, ini waktu tempo yang cukup untuk bersuci dan melakukan sholat. Linahwi salisin, seperti kasusnya orang kena salisul bol atau istihadhah. Jadi kalau orang salisul baul, beser, tidak pernah terhenti itu mengucurnya air kencing. Atau haid, atau istihadah, bukan haid. Istihadah, darah terus ngerembes. Artinya dalam keadaan apapun dia tetap ngerembes, biarpun wudu ngerembes, batal lagi. Cuman dimaafkan dalam keadaan orang yang punya salisul baul, beser tersebut, atau orang yang darah istihadahnya selalu keluar, bukan haid. Maka di saat seperti itu, dia kalau melakukan wudhu harus bergegas melakukan sholat. Habis wudhu langsung sholat. Tidak boleh menunda. Kecuali dia menunggu sholat untuk kemaslahan sholat. Seperti nunggu sholat jamaah. Yang punya darah istihadhah. Habis wudhu masuk waktu sholat wudhu langsung melakukan sholat. Nah di sini hanya untuk memberikan pemahaman. Kurang lebihnya seperti orang yang kena salisul baul. Akan tapi yang dijadikan contoh mungkin orang juga enggak paham, yang memberikan contoh dengan satu orang yang ngerti. Enggak ada yang punya salisul baul. Sudah kembali lagi kepada dirimu yang sehat kini saja. Kalau waktu sholat masuk kemudian kamu keluar darah, kan? Jika antara waktu sholat masuk dengan keluar darahmu itu tempo yang cukup untuk bersuci, menutup aurat, kemudian melakukan sholat, maka kamu wajib mengqadha nanti. Contohnya, zuhur jam 12. Kemudian tiba-tiba, kamu sadar kalau masuk waktu zuhur dan ngerti. Biarpun enggak sadar tetap, yang penting masuk waktu zuhur. Sebab waktu zuhur enggak ada urusannya dengan diri kita. Kita tidur pun zuhur tetap masuk. Kita lupa zuhur tetap masuk. Nah, tiba-tiba zuhur masuk. Lah kamu menduga kalau dirimu itu akan suci-suci aja, nyantai aja. Tatonya setelah 5 menit kemudian keluar darah haid. Ah, keluar darah. Antara keluar darah ke 5 menit dari nol waktu duhur masuk sampai 5 menit, ini kira-kira cukup untuk melakukan sholat atau tidak? Semuanya kira-kira, oh cukup, wudhuku 2 menit, sholatku 2 menit, 4 menit. Artinya karena kamu sebetulnya sudah punya waktu yang cukup untuk melakukan sholat, hanya karena dirimu tidak melakukan sholat karena sholat boleh ditunda nanti, maka kamu tidak dosa. Kan sholat boleh nanti, tidak harus waktu duhur masuk lalu melakukan sholat. Tidak, boleh menunda nanti setengah jam lagi, satu jam lagi, yang penting tidak keluar dari waktu. Tak taunya tiba-tiba haid datang di menit yang kelima, sementara menit 1 sampai kelima cukup untuk melakukan sholat dan bersuci. Maka karena ada waktu yang kalau seandainya dirimu ingin melakukan sholat itu cukup, maka kemudian karena haid datang kamu tidak bisa sholat, tapi dicatat duhur aku harus mengqadha. Maka jawabnya apa? Lazimahu qadha'uha, wajib mengqadha dalam ini keadaan saja. Tapi kalau kalian misalnya haidnya jam 11, duhurnya jam 12, ya enggak wajib qadha, karena haidmu adalah sebelum waktu sholat masuk. Ingat anak-anak putri khususnya. Kemudian selanjutnya, berbeda dengan di saat darah haidmu berhenti. Kalau itu kan darah haid datang. Kalau darah haid datang, wajib mengqadha sholatnya kalau memang haidnya ibu. Kalau memang haidmu datang setelah masuk waktu sholat. Sudah dijelaskan tadi. Tapi sekarang kamu dalam keadaan haid. Biasanya 7 hari atau 5 hari atau 10 hari, pas waktu biasanya, berhentilah darah haid. Maka berhentinya darah haid ini beda hukumnya dengan di saat datangnya darah haid. Maka disebutkan di sini, auza au zawalul mani'i min zawalil mani'i, atau hilang penghalang salat. Penghalang salat apa? Haid. Haidnya berhenti. Waqad baqiya minal waqti qadra takbiratin. Sementara yang tersiksa waktu itu hanya seperti takbiratul ihram. Lazimathu, maka wajib dia mengqadha salatnya. Contoh begini. Waktu zuhur itu berakhir jam 3 siang. Jadi pas jam 3 itu azan asar. Jam 3 tepat azan asar. Rupanya darah haidmu itu cerdas. Sebelum jam 3 asar itu kurang 1 menit itu berhenti darahnya. Berhenti. Berhenti benar nih kayaknya bersih. Baru ngomong bersih begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar. Aduh, jadi tadi bersihnya sebelum masuk waktu sholat. Dan cukup kalau seandainya saya takbir, Allahu Akbar. Artinya ada waktu yang engkau ketemui, ada waktu yang engkau ketemui dalam keadaan suci. Waktu zuhur engkau menemui dalam keadaan suci biarpun hanya 1 menit. Karena waktu zuhur engkau temui dalam keadaan suci biarpun 1 menit, maka zuhur harus kau qadha. Harus kau qadha. Kalau asarnya bagaimana? Ya asar jelas, nanti setelah itu sholat asar. Kan habis mandi kan sholat asar. Begitu juga ini. Wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Contoh yang kedua, begitu juga sholat sebelumnya jika bisa dijamak dengan sholat yang saat itu engkau suci. Contoh asar. Tolong dipahami yang haid. Anggap saja maghrib jam 6 tepat. Kamu dalam keadaan haid waktu zuhur, dalam keadaan haid waktu asar. Maghrib jam 6 tepat. Tak taunya jam 6 kurang 1 menit kamu ngerasa kalau darahmu sudah berhenti. Berhenti, waduh. Mau mandi enggak ngejar. Tapi kalau seandainya engkau mengucapkan takbir Allahu Akbar cukup. Maka karena engkau menemui waktu asar dalam keadaan suci biarpun sebentar, maka asar harus engkau kerjakan. Dan karena waktu asar berakhir, maka diqadha. Asarnya engkau qadha. Seperti tadi, sepertinya duhur. Cuman kalau kasus asar berbeda dengan kasus di saat engkau suci waktu duhur. Kalau waktu asar engkau suci biarpun hanya cukup untuk takbiratul ihram, maka engkau wajib mengqadha sholat asarnya. Dan ditambah, sholat duhurnya pun harus engkau qadha. Kenapa? Karena duhur bisa dijamak dengan asar. Seperti itu. Duhurnya bisa dijamak dengan asar. Maka di saat seperti itu, wahai anak-anak putriku semuanya, kamu harus waspada kapan darahmu berhenti. Kalau berhentimu menjelang maghrib, maka asar harus engkau qadha plus duhurnya, karena duhur bisa dijamak dengan waktu asar. Itulah ikhtiatnya para ulama di dalam mencetuskan hukum-hukum fikih. Selesai. Yajibu ala waliyyi sabiyyi. Fasal selanjutnya. Wajib bagi walinya seorang anak. Termasuk sobiyati. Wasobiyati. Wali ini mencakup bapaknya. Wali itu mencakup guru di pondok yang ngurusi anak-anak. Siapapun yang bertanggung jawab atas anak-anak kecil, maka wajib bagi orang tersebut wali sobi wa sobi al-mumayyizaini, anak-anak kecil yang sudah tamyiz, mumayyiz, tamyiz. Syarat tamyiz sederhananya ada dua, biarpun di situ ada perbedaan. Gampangnya itu begini. Kapan seorang anak disebut sebagai anak yang sudah tamyiz, kemudian kita wajib mengajarinya sholat, wajib kita bimbing dia sholat. Tamyiz syaratnya ada dua. Yang pertama umurnya sudah mencapai 7 tahun hijriyah, dan yang kedua dia sudah mandiri, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa ngerti kiri dan kanan. Maka kalau anak seperti itu sudah dianggap sebagai tamyiz memenuhi dua syarat. Umurnya 7 tahun, yang kedua bisa mandiri. Maka kalau dia sudah tamyiz seperti itu, maka wajib bagi orang tua atau wali atau siapapun yang ngurusi anak-anak untuk mengajari yang wajib dan menjauhi yang haram. Termasuk di sini dalam urusan ini salat. Ayya'murahuma bis-salati, seorang wali atau pengurus anak-anak kecil hendaknya menyuruh anak-anak tersebut untuk melakukan salat. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Perintahlah anakmu, ajari anakmu untuk melakukan salat di saat mereka umur 7 tahun. Dan ingat, memang anak kecil di usia itu belum wajib melakukan sholat. Selagi dia belum balig, anak-anak yang belum balig belum wajib melakukan sholat. Dan tidak wajib melakukan sholat. Tapi kalau sholat sah, asalkan sudah tamyiz, sholatnya sah dan diterima oleh Allah. Anak kecil tidak wajib sholat. Tapi ingat, biarpun sang anak kecil tidak wajib sholat, maka akan tetapi wajib bagi orang tua untuk mengajari sholat. Kalau ada orang tua mengetahui anak gadisnya sudah umur 7 tahun, kok sama orang tua tersebut tidak diajari sholat, maka dosalah orang tua. Sebab yang diperintah Nabi untuk memerintahkan adalah orang tua. Perintah orang tua diperintahkan, ajari anakmu untuk sholat. Ajari anakmu untuk sholat. Nah, ini perintah orang tua. Perintah untuk orang tua agar menyuruh anaknya. Di dalam kewajiban, di dalam sholat, dikiaskan dengan sholat, puasa. Sama kalau sudah masuk bulan Ramadan, wajib kita mengajari anak kita yang sudah masuk 7 tahun, tamyiz tersebut, untuk belajar puasa, biarpun dia tidak mampu, enggak apa-apa. Yang penting harus disiplin puasa. Mungkin dari malam sahur, di siang hari enggak kuat, suruh makan, memang belum wajib pada dasarnya. Tapi dihimbau untuk belajar puasa demi menyiapkan dirinya mereka, di saat mereka dewasa, nanti sudah biasa dengan ibadah. Termasuk keharaman harus dihindari, jangan sampai hanya urusan sholat. Ini ada kesalahpahaman sebagian orang, dipikir mentang-mentang anaknya belum balig dia boleh bebas. Enggak. Maka wajib juga bagi orang tua menghentikan keharaman-keharaman yang dilakukan oleh anaknya yang belum balig. Memang bagi anak tersebut tidak dosa, anak tersebut tidak salah, anak enggak dosa, tapi orang tua dosa kalau membiarkannya. Maka dari sini bisa difahami bahwa jika anak gadis kita sudah usia 7 tahun, wajib kita ajari sholat. Dan juga wajib kita bimbing untuk puasa. Tapi untuk puasa jangan dipaksa mereka. Kemudian wajib juga kita ajari mereka untuk menutup aurat mereka. Umur 7 tahun sudah harus ditutup auratnya. Diajari anak kita menutup auratnya. Ditutup auratnya. Biarpun kadang dia membuka, kadang menutup. Namanya anak kecil. Sesaat dibuka, belum punya rasa malu. Belum ada kesadaran, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari mereka menutup aurat mereka. Termasuk menghindarkan dari yang haram. Kalau memabuk ya jangan. Hanya orang gila saja yang berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu kan belum balig," kata ustaz. "Kalau belum balig itu belum punya dosa. Maka kalau begitu nak nyuri yang banyak dan zina yang banyak." Enggak ada. Harus kita larang. Wajib orang tua melarang. Kalau orang tua mempunyai anak umur 7 tahun kok tidak mengajari sholat, hukumnya dosa. Wa yu'allimuhuma, dan mengajari anak-anak tersebut, anak kecil laki dan perempuan, ahkamaha hukum-hukum salat ba'da sab'i sinina setelah mereka mencapai usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, boleh engkau pukul mereka di saat mereka umur 10 tahun. Pukulannya bukan pukulan bogem, pukulan peringatan. Pukulannya adalah dengan sesuatu yang sekiranya, apakah dengan kayu siwak kecil, sayang, sholat awas. Itu pun setelah dinasihati dan dinasihati. Jangan dengan anak main tempeleng, main pukul, karena mendengar hadis Nabi salah faham tentang mukul. Bukan mukulan, kau tidak sholat, dem, gitu, gak ada. Jadi mukul langsungnya menunjukkan kalau kita lagi marah. Umur tujuan disuruh sholat, susah. 8, 9, 10, 10 sayang. Sekarang 10 saya disuruh Nabi untuk mukul kamu. Jangan sampai kau meninggalkan sholat. Wa yadribuha, dan memukulnya ala tarkiha, karena meninggalkan sholat. Ba'da ashrin, setelah mencapai umur 10 tahun. Ashri sinina, setelah umur 10 tahun. Kasawmin ataqahu, begitu juga kalau dia meninggalkan puasa yang ia mampu. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib bagi orang tersebut juga wajib. Wajib bagi wali, bagi yang ngurusi anak-anak ini. Makanya ini yang harus dibaca. Suatu ketika yang tak saya ceritakan kemarin. Ada seorang ustadz, semoga mengampuninya. Datang ke sini, saya lihat anaknya turun dari mobil. Ya manja begitu. Main-main begitu. Datang menyalami karena sudah kelihatan gede. Akhirnya anaknya berjalan, kita tanya kepada ustadz tersebut. Ustadz, ini anaknya ya? Putrinya ya? Oh iya. Rupanya sang ustadz itu kerasa karena anaknya tidak pakai kerudung, takut saya tegur. Dan dia berhujah dengan ilmu maksudnya. Buya, dia baru 10 tahun belum haid. 10 tahun belum haid. Dia menduga kalau belum haid kan belum balik. Kalau belum balik bebas, berarti dia salah paham ustadznya itu. Ustadz ngantuk kayaknya dia. Biarpun 10 tahun, biarpun belum haid, kalau sudah di atas 7 tahun wajib kita ajari apa? Menutup aurat. Kalau orang tua membiarkan salah-salah, haram dosa ustadznya tadi membiarkan. Paling tidak diajari deh untuk nutup aurat. Pakai baju, tangan pendek, rok yang pendek, sepatu, kasutnya panjang, kayak masih anak-anak padahal sudah 10 tahun. Memang belum haid, belum dihitung dosanya. Akan tapi ketahuilah, wajib bagi orang tua mengajari segala kewajiban. Enggak usah jauh-jauh kitabnya di mana, kitab kecil. Makanya Buya rindu kalian itu, wahai para santri, mateng, gak usah kitab gede-gede. Gede tapi gak faham untuk apa. Untung kalau gede faham, tapi bisa faham kitab gede dari kitab kecil-kecil seperti ini dulu. Lihat di sini diterangkan. Wajibu alaihi, wajib bagi wali pengurus anak-anak tersebut, ayat dan juga, wajib apa? Ta'limuha, mengajari. Ta'limuhuma. Wajibu, dan wajib juga ala bagi wali tersebut atau orang yang ngurusi, aidan juga ta'limu huma, mengajarkan kepada mereka ma yajibu alaihima, yang wajib atas mereka, wa ma yahrumu, dan yang haram di kedepan harinya. Bukan saat ini enggak ada haram, dia masih kecil, enggak ada halal, enggak ada haram, enggak ada dosa. Maksudnya nanti kayak salat, puasa. Wajibu ala ulatil amri. Nah, selesai sampai di sini. Maka kalau membaca, digarisi, selesai. Pembahasan baru setelah ini. Wa yajibu ala wulatil amri, wajib bagi pihak waliul amri negara. Qatla tariki sholati kasala. Harus seorang imam dan yang mewakilinya menghukum dengan hukum bunuh kepada siapapun yang meninggalkan sholat. Hati-hati. Biarpun dalam keadaan malas-malasan. Hukum, ini ada masuk pembahasan baru, keluarkan. Jadi kalau baca kitab itu jangan langsung dicidendreh begitu. Ini bab ini selesai, seret dikasih garis. Sekarang pembahasan baru lagi, keluarkan lagi. Pembahasan baru lagi apa? Pembahasan baru lagi, hukum orang meninggalkan sholat. Gitu. Tadi sudah berapa masalah tadi? 7 tahun, 10 tahun, kemudian kewajiban yang lainnya harus kita ajarkan. Kemarin yang keempat adalah ini. Waliul amri, negara wajib membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Na'udzubillah. Maka di sini judulnya, bagaimana hukum orang meninggalkan sholat? Jawab dulu sebelum baca syarah, baca kitabnya. Hukum orang muslim yang meninggalkan sholat dilihat dulu. Yang pertama, jika dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka hukumnya dia murtad dan dibunuh dan tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin karena sesungguhnya dia telah keluar dari Islam. Sepakat, tidak ada khilaf dalam hal ini. Empat madhab semuanya sepakat. Yang kedua adalah jika ada seseorang meninggalkan sholat karena malas-malasan, bukan karena dia meyakini sholat tidak wajib. Kalau ditanya dia masih berkata wajib, cuman saya malas. Oke, malas? Malas. Sholat wajib enggak? Wajib. Terus saya malas. Wajib enggak? Wajib. Oh benar, wajib dia. Baik, sholatlah pak. Enggak, laporkan ke hakim. Tangkap polisi. Ditanya kenapa kau tidak sholat? Ya enggak mau saja. Wajib enggak sholat? Wajib. Karena dia masih mengatakan wajib, maka dianggap sebagai yang mukmin. Setelah itu dibawa ke mahkamah, kemudian diistitab. Makanya ingat kalau bicara tentang hukum penggal dan sebagainya, jangan dibaca langsung hukum penggal, tidak. Di sana ada aturan-aturan namanya istitab. Istitab itu diminta tobat. Jadi anak tersebut, orang yang meninggalkan sholat disuruh tobat. Tobat pak, ayo takutlah pada Allah. Enggak bergeming. Datang lagi orang lain diingatkan sholat, pak, hukuman dari Allah besar. Enggak bergeming. Tobat, pak, enggak boleh begitu, harus sholat. Enggak mau. Baik. Ambil pedang. Tobat, pak, enggak. Bukan langsung dipenggal. Tobat, pak, enggak. Ngelihat pedang, kalau masih enggak tobat, berarti sudah ingin mati. Ya, biarin mati. Jadi bukan tujuannya memenggal leher, enggak. Kalau sudah pedang di atasnya, dia akan sholat. Kemudian sholat pergi ke masjid, ketemu orang-orang baik, tobat nanti. Nah, itu bagi yang meninggalkan sholat dengan masih mengatakan hukumnya wajib, maka dia telah berdosa gede dan dipenggal hukumnya ada had meninggalkan sholat. Dipenggal lehernya sampai mati. Itu pendapat siapa? Itu pendapat madhab kita Imam Syafi'i. Pendapat madhabnya Imam Malik. Pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Orang yang meninggalkan sholat, baik dia meyakini sholat wajib atau meyakini sholat tidak wajib, sama-sama dipenggal lehernya dan sama-sama hukumnya murtad. Itu dalam madhab kita, dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian tadi dipenggal lehernya qatru tarika sholati kasalan illam yatub. Dia wajib memenggal lehernya orang tidak sholat. Kalau dia tidak tobat, na'udzubillah, dosanya gede. Wa hukmuhu muslim. Hukumnya dia masih dihukumi sebagai seorang muslim. Karena dia masih meyakini sholat itu wajib. Cuman dia malas dipenggal lehernya. Wa yajibu ala kulli muslimin. Dan wajib bagi setiap orang muslim. Amru ahlihi amru, enggak ada ayat muru ahlahu amru ya, enggak ada nas yang lain. Wajibu, wajib bagi setiap seorang muslim, apa itu? Amru ahlihi, memerintah keluarganya. Biha, dengan sholat. Wa kahrahum, memaksa. Wa ta'limuhum, mengajari. Arkanaha, rukun-rukun sholat. Bagi setiap dari kita wajib mengajari keluarga untuk sholat. Wa syurutuha, kemudian ta'limi arkaniha wa syurutiha, mengajari tentang rukun-rukun sholat dan mengajari juga syarat-syarat sahnya sholat, wa mubtilatiha, dan yang membatalkan sholat, wa kulluman, dan wajib bagi setiap orang qadara alaihi, bisa melaksanakan min ghairihim, dari selain daripada orang-orang yang disebut tadi, selain dari keluarganya. Jadi gini, wajib juga bagi siapapun yang melihat orang tidak sholat, wajib bagi siapapun yang melihat orang tidak sholat untuk mengajari sholat dan menghentikannya. Memaksa untuk sholat, bukan saja keluarganya tidak. Ada orang tidak sholat sebisa mungkin. Dan hendaknya dikasih pelajaran orang yang tidak sholat. Dikasih pelajaran. Na'udzubillah, permasalahan tidak sholat ini, orang sholat hanya egois mikir sholatnya sedih. Sementara diisyaratkan di sini oleh pengarang, enggak cukup engkau sholat untuk dirimu sendiri. Lihat ada orang tidak sholat, harus kau tegur dia, kau kehar dia, kau paksa dia untuk sholat. Karena ini demi kemaslahatan dia, demi kebaikan dia. Sholat. Sekarang alangkah banyaknya mungkin seorang ustaz tidak sadar waktu bangun pondok pesantren tukangnya pada tidak sholat, dan dia tidak sadar, neraka buat ustaz. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mungkin ustaz tidak sadar bangun masjid, masjid katanya untuk sholat, tapi yang membangun tidak sholat, dosa. Permasalahan kita sering lupa. Dan koreksilah diri sendiri. Koreksilah diri sendiri. Dan di sini dulu juga begitu, waktu mula-mula membangun pesantren itu, masya Allah, mencari tukang yang sholat susahnya luar biasa. Dapat tukangnya yang sholat, keneknya tidak sholat. Dapat kenek sholat, tukangnya tidak sholat. Akhirnya kita harus mendatangkan tukang dari tempat yang jauh. Hanya 5 tukang waktu itu. 5 tukang dia bisa menjaga sholatnya, alhamdulillah. Hanya bangun kecil-kecil waktu itu, ada saung-saung kecil dibangun. Kemudian setelah itu ada hamba Allah yang membangunkan pondok ini. Dan ada hamba Allah yang membangunkan masjid itu. Bingung, cari tukang 5 saja susah, yang tidak susah yang sholat. Bagaimana harus 2 bangunan besar, perlu tukang kurang lebihnya 60 orang. Akhirnya, ya sudahlah, kita izinkan siapapun bangun di sini dengan catatan. Kami sampaikan kepada yang bersangkutan dengan catatan bahwa yang bekerja harus sholat semuanya. Kalau tidak sholat, saya tidak mau tahu, jangan bangun pondok. Pondoknya pun belum tentu diterima pahalanya untuk saya, tapi dosanya saya membiarkan orang tidak sholat sudah nyampe, saya rugi. Maka waktu itu alhamdulillah, di pembangunan pertama masih ingat, masjid belum jadi waktu itu, ada orang berjamaah zuhur waktu itu. 2 baris, di hamparan luas, orang melakukan sholat dan wajib sholat. Dan harus sholat, maka yang bekerja di sini harus sholat. Jangan dimasukkan saya ke neraka, saya takut neraka. Maka yang bekerja di sini wajib melakukan sholat, bahkan diberi kesempatan untuk sholat, jam-jam sholat. Maka ini peringatan kepada siapapun kita itu sering lupa, hanya mikir sholatnya sendiri, enggak pernah mikirkan pembantunya sudah sholat atau belum. Neraka buat bos kalau ada pembantu satu tidak sholat. Bagaimana punya karyawan 200 pada tidak sholat semuanya. Permasalahan kita sering lupa ini. Koreksi dirimu sendiri. Siapa yang di rumahmu? Di bulan Ramadan begini pun kadang ada orang bekerja di, yang memasak ibu hajinya yang soleha, tahajudnya hebat, duhanya hebat, habis sholat duha masakkan anak nasi. Untuk orang yang bekerja di tempatnya enggak puasa di siang hari bulan Ramadan, bahkan bukan sampai itu, sudah enggak puasa, enggak sholat, lengkaplah. Bu hajinya sujud, rukuk, tak tahunya di akhirat masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Rupanya tukangnya nuntut. Ya Allah, itu bu haji baik-baik di dunia, tapi dia membiarkan aku tidak sholat dan tidak puasa. Masukkan ke neraka bu haji itu. Sebelahnya apa? Oh, sudah ada kayak gitu. Kiai juga ada tuh masuk neraka. Oh, kiai duluan. Kenapa? Dia punya ada tukang 20 bangun pondok pada enggak sholat. Lempar ke neraka, hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lihat, kitab sekecil, sederhana aja ini dijelaskan kita begini. Dijelaskan dengan jelentreh, mudah untuk memahaminya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Ini saja insyaAllah, dan nanti selanjutnya kita akan masuk fasal baru. Pemin syurutis sholati al-wudu, syarat-syarat sahnya sholat. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Menjadikan apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebab Nabi ridho. Dekat kita kepada Allah dan Rasulnya. Dekat dengan orang-orang soleh-soleh. Dekat dengan para kekasih-kekasih Allah. Lapang rizki, lapang hati, panjang umur, sihat afiat. husnul khatimah, dan semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Saling mencintai karena Allah, jauh dari fitnah. Allah memberikan kepada kita pemimpin yang jujur, tulus, menjauhkan dari kita pemimpin yang zalim, dan mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.